sana. Embun-embun berjatuhan di daun-daun pohon cemara bagai lukisan. Di sini ku coba tulis puisi, bait kata hati yang bernyanyi bagimu negeri. Sampai akhir zaman. Di sini ku coba tulis puisi, bait kata hati yang bernyanyi bagimu negeri. Pohon rumputan bagai kan angan-angan, dan mungkinkah terus begini sampai akhir zaman. Ku berdoa di dalam hati untukmu hai anakku, pelihara God.